sirna. Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba harap dan cipta. Bila kelam berselimut ceria di lingkaran temaram hidup yang nyata, tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus, membaur di alam semesta, menatap takjub kurnia sinarmu.